Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Khani rahimani wa rahimakumullah. Setelah peristiwa hancurnya Ad-Dir'iyah yang itu terjadi pada tahun 1233 Hijriah, yang mana kekuatan Mesir yang dipimpin di lapangan oleh Ibrahim Muhammad Ali Basha, namun secara komando atau pimpinan teratas langsung dipimpin oleh ayahandanya Muhammad Ali Basha dari Mesir. Dan penghancuran itu dengan cara dibakar, dibongkar dan seterusnya, baik manusianya maupun bangunan-bangunan yang ada, itu dengan instruksi dari sang ayah Muhammad Ali Basha. Semua benteng dan semua hal yang memungkinkan untuk bangkit, maka itu dihancurkan, dimusnahkan. Sehingga banyak yang terbunuh atau dibunuh oleh mereka, ya, atau sebagian yang dikirim ke Mesir dan yang ada dihancurkan. Demikianlah setelah 76 tahun sejak awal berdirinya Ad-Daulah Saudiyatul Ula, sejak tahun 1157 Hijriah hingga Dzulqa'dah tahun 1233 Hijriah, yakni 76 tahun, atau sejak 1744 Masehi hingga 1818 Masehi, 74 tahun menurut hitungan Masehi. Menurut hitungan Hijriah 76 tahun. Menurut hitungan Masehi kurang lebih 74 tahun. Daulah Saudiyah yang qamat ala asas at-tauhid, ala asas al-aqidah as-salafiyah, semenjak didirikannya oleh dua imam, oleh dua Muhammad, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan Muhammad bin Saud rahimahullah, yang mereka sepakat menegakkan hadhihi daula ala asas al-aqidah as-salafiyah. Dan sebelumnya tarikh Ad-Dir'iyah, bahkan tarikh Najd secara umum, itu tidak dikenal, karena Najd tidak memiliki potensi apapun, sehingga hampir-hampir kosong. Semenjak kekuasaan Daulah Abbasiyah, ya, di awal-awal masa Islam hingga masa-masa Daulah Utsmaniyah, nyaris catatan-catatan sejarah terkait Najd hampir-hampir tidak ada. Demikian pula keluarga Ahlus Saud itu sejak atau sebelum Muhammad bin Saud menegakkan Ad-Daulah As-Saudiyah bersama Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sejarah beliau, sejarah keluarga ini pun hampir-hampir tidak dikenal. Yakni sejarahnya seperti sejarah-sejarah para bangsawan yang lain, tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang menarik. Namun demikianlah, tatkala keluarga ini Ahlus Saud, ya, sejak pimpinan atau kakek mereka Muhammad bin Saud yang telah memberikan sunnah hasanah kepada anak cucu keturunannya untuk membela dakwatul tauhid was sunnah, maka demikianlah mereka tegak sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini tegak atau terjadi kepada mereka, keluarga Ahlu Su'ud. Demikian pula dakwatul tauhid yang ditegakkan oleh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah benar-benar merupakan dakwah mubarakah yang menerangi diriyah secara khusus dan wilayah Najd secara umum, bahkan menerangi Al-Jazirah Al-Arabiyah dalam lingkup yang lebih luas lagi. Maka tegaklah tauhid setelah sebelumnya banyak bertebaran asyirkiyat wal bid'ah wal khurafat. Ya, tegaklah as-sunnah. Demikian pula tegaklah rayatul jihad setelah sebelumnya yang ada al-fitan wal fawdha wal qital yang ada di antara mereka, antara negara dengan negara di tetangganya, antara imarah dengan imarah di sampingnya, yang ada qital, yang ada huruf, yang ada persaingan. Namun dengan adanya ini tegaklah rayatul jihad. Demikian pula banyak tegaklah diambil dari wilayah-wilayah yang ada zakat, amwal az-zakawiyah diambil setelah sebelumnya yang ada pajak. Ya, yang dikenal di kalangan mereka pajak, namun ditegakkanlah syariat al-islamiyah. Demikian pula tauhid. Sebelumnya yang mengerti tauhid hanya khawas, orang-orang tertentu saja. Itu pun bukan tauhid yang dikenal di kalangan salafus saleh. Tauhid yang telah tercemar dengan qawaid kalamiyah, mantiqiyah. Namun dengan adanya dakwah ini biiznillah azza wajal tauhid dikenal. Demikian pula ma'rifah salasatil usul menjadi sesuatu yang tersebar di kalangan masyarakat, ulama maupun awamnya. Mereka bertanya, mereka mempelajari tentang al-usulus salasah, man rabbuka wa man nabiyyuka wa madinuka bil adillah. At-tauhid tersebar. Demikian pula mereka mempelajari tentang salat, syurutus salat, wa arkanuha wa wajibatuha. Oleh karena itu di antara rasail syekh yang terkenal di samping salahatul usul, ya, kitab tauhid, di antara rasail beliau yang terkenal adalah syurutus salat. Ya, adabul masyi ilal masjid, dan juga tentang syurutus salat, dan tidak jarang risalah-risalah ini tercetak dalam satu buku atau satu kitab kecil. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, dakwah ini benar-benar menerangi Najd. Dakwah ini benar-benar menerangi Al-Jazirah Al-Arabiyah, sehingga tidak lama, tidak lebih dari 20 tahun semenjak wafatnya Syekh, yang mana dakwah ini dilanjutkan oleh para umara dari kalangan Ahlu Su'ud, dan dilanjutkan oleh para a'immah dari kalangan Abna'u Syekh wa ahfadihi, cucu-cucu beliau, tidak kurang dari 20 tahun sepeninggal wafatnya Syekh. Kekuasaan ad-daulah as-Saudiyah telah mencapai ke ujung Syam wal Iraq, negeri Syam dan Iraq di sebelah utara, ya, terbentang hingga mencapai pertengahan negeri Yaman dari arah ke arah selatan, sementara dari arah barat itu mencapai tepian Laut Merah, iya, hingga ke arah Teluk Selat Arab atau Teluk Arab dan wilayah-wilayah di negara Oman. Demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, apa yang beliau tegakkan hadza bifadlillahi ta'ala thumma bijuhudi haula alu syekh wa alu su'ud, sehingga syekh merupakan menjadi saat itu menjadi marja'iyah. Iya, syekh rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahhab syekhul Islam al-Mujaddid menjadi marja'iyah dalam segala urusan din, urusan fatwa, urusan qadha, dan beliau pula lah yang mengangkat dan memilih para qadhi, dan beliau pula yang mempersiapkan para juyush, yang mengutus pasukan-pasukan, ya, dan beliau yang menulis rasail kepada para umara, para pimpinan-pimpinan negara. Beliau pula yang menyambut para tamu, para duta, para duyuf yang datang dari berbagai negeri, datang untuk belajar ilmu, datang untuk meminta penjelasan, dan beliau yang mengutus para duta diantaranya ke syarif, para syarif Mekah dan yang lainnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah, nikmat yang besar ini beliau sangat beliau syukuri. Di antara yang sering beliau sampaikan, beliau ucapkan adalah bait syair yang beliau ucapkan, bi ayyi lisan asykurullaha innahu ladzu ni'matin qad a'jazat kullu syakirin, aw qad a'jazat kullu syakirin habbani bil islam fadlan wa ni'matan alayya wa bil qur'an nuru al basairi wa bin ni'matil uzma i'tiqad ibn hanbal 'alayha i'tiqadi yawma kashf as-sarair aw yawma kashf as-sarair. Ini yang beliau sering ucapkan bait syair ini. Di samping beliau juga sering membaca ayat rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat dari Allah Subhanahu dari Al-Qur'anul Karim yang beliau ucapkan, beliau baca sebagai bentuk syukur. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat azimah, nikmatut tauhid, nikmatul Islam, nikmatus sunnah, nikmat ad-daulah, al-khilafah yang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, tatkala segala ma'alim, ya, segala keberhasilan ma'alimut tauhid, ma'alimus sunnah, sya'air dinillah, asy-syari'ah al-islamiyah, ini mulai digeser, mulai dirubah, terjadi taksir di kalangan al-mujtama' rakyat maupun di kalangan para pimpinan para bangsawan, maka terpaksa, ya, mereka harus menelan pelajaran pahit. Mereka harus menelan pelajaran yang sangat pahit, harus menghadapi ujian yang berat, ya, dalam sejarah. Sebagaimana dulu para sahabat Rasul alaihi wassalatu wassalam, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in harus menelan pelajaran pahit yang sangat penting, ya, sebagai dars. Nah, di perang Uhud demikian pula nyaris menimpa mereka di perang Hunain akibat adanya apa? At-taksir wadh-dhunub wal-ikhtilaf wal-ma'siyah yang terjadi di tengah-tengah mereka. Fatilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Apabila pertempuran yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipimpin langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sijal, pertempurannya bersifat sijal, kadang menang kadang kalah, yaum lana yaum alaina, maka yang dibawa Rasul tingkatannya tentu mimbab aula. Namun mimbab akhdu al-i'tibar, mengambil pelajaran, ya, maka di sana ada beberapa faktor terjadinya ibtila wal imtihan ini tadi, yang mana ibtila dan imtihan sebagai tamhis, ya, seleksi yang Allah berikan supaya apa? Liyamiza al-khabitha minat tayyib, agar Allah bisa membedakan, bisa memisahkan antara yang khabith dengan yang tayyib, antara yang mukmin dengan yang munafik. berbagai taksir, ikhtilaf, maksiat wal dzunub yang terjadi, sebenarnya tanabbaha ilaiha abna'us syaikh, sudah disadari dan sudah diwaspadai oleh putra-putra syekh, baik itu Syekh Husain ya, maupun Syekh Ibrahim maupun Abdullah dan Syekh Ali. Syekh Abdullah dan Syekh Ali abna'us syekh menyadari hal ini sejak awal terjadi atau munculnya berbagai pelanggaran tersebut, dan sejak awal pula mereka sudah mengingkarinya. Istangkaruha wa nasahu, dan mereka sudah berupaya untuk menasihati kafatul muslimin, kaum muslimin semuanya. Dengan apa? Mereka berupaya dengan berbagai nasaih dan mansurah, tulisan-tulisan mereka sebarkan. Kalau bahasa kita mungkin melalui buletin-buletin ya, tulisan-tulisan singkat disebar, diberikan, disampaikan kepada kaum muslimin ya, sebagai nasihat, mengingatkan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, berbagai mukhalafah-mukhalafah yang terjadi. Dan hasu ala taubah, para ulama tersebut menghimbau, mendorong, memotivasi umat untuk bertaubat dari berbagai pelanggaran tersebut. Qabla antahillal uqubah, sebelum turun atau terjadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terjadi musibah yang ketika itu la yanfa nadmu nadim, tidak akan lagi bermanfaat penyesalan orang yang menyesal. Di antara mukhalafah tersebut sudah mulai terjadi al-ghaflah terhadap at-tafaqquh fid-din. Ya, sudah mulai dilupakan sedikit demi sedikit sudah mulai dilupakan. Kemudian muncul juga man'uz zakah. Mulai ada di antara qabail yang enggan atau tidak mau membayar zakat. Zuhur uquq al-walidain, mulai muncul uququl walidain, qati'atir rahim dan yang lainnya. Dan muncul pula di kalangan umara, juga di kalangan amah rakyat, al-ghulul, khianat terhadap ghanimah. Ya, mengkhianat yakni menyembunyikan ghanimah sebelum dibagi. Kemudian terjadi juga zulm, ya, kezaliman sebagian umara terhadap rakyatnya. Mereka di antara bentuk kezaliman itu adalah mengambil harta rakyat, dikesankan itu untuk dana jihad. Ya, untuk dana jihad, padahal tidak disalurkan untuk jihad, tapi dimakan sendiri oleh sebagian umara tersebut. Di antara berbagai pelanggaran itu mulai juga ada sebagian rakyat yang ta'ata ya bi muamalat ribawiyah, mulai sedikit-sedikit mau atau berani bermuamalah dengan cara muamalah ribawiyah. Tentu saja ini besar bahayanya. Kemudian at-tathaqul anil jihad, mulai merasa berat dari panggilan jihad. Ya, wa ma'siyatil imam fi dzalik, dan menentang imam ketika dipanggil berjihad. Ini. Nah, inilah di antara berbagai masalah yang terjadi. Tentunya Ahlus Syaikh dan para ulama yang lainnya, para ulama dari kalangan Ahlus Syaikh ya, telah memberikan tanbih, telah memberikan nasihat dalam masalah ini. Demikian pula Al-Imam Su'ud dan putranya Al-Imam Abdullah pun tidak kurang-kurang memberikan tanbih, memberikan nasaih terhadap atau akan terjadinya berbagai mukhalafah ini. Ya, mereka Al-Imam Su'ud dan Al-Imam Abdullah bin Su'ud memiliki nasaih kepada rakyatnya. Dan nasihat ini diabadikan oleh Abdurrahman bin Qasim di Durar As-Saniyah, ditulis di sana. Ya. Ini berbagai mukhalafah yang terjadi. Dan di antara mukhalafah tersebut yang terberat adalah sebagaimana yang pernah kita singgung, adanya ikhtilaf atau dualisme kepemimpinan. Hal ini disebutkan oleh Syekh Rashid bin Ali Al-Hambali dalam risalah beliau yang berjudul Muthirul Wajd fi Ma'rifati Ansab Mulukin Najd. Muthirul Wajd fi Ma'rifati Ansab Muluk Najd. Kata beliau, fasara sirata walidihi. Ini tentang Al-Imam Abdullah. Maka dia berjalan ya sesuai atau berjalan di atas sirah orang tuanya, ayahandanya, yaitu Al-Imam Su'ud. Illa anna ikhwatahu la yuwafiqunahu. Hanya saja sayang, saudara-saudara Al-Imam Abdullah tidak sepakat, tidak setuju dengan Abdullah ala iradatihi untuk naik tahta menggantikan ayahandanya. Ada di sana yang tidak setuju. Wa kana la yukhalifuhum, padahal beliau tidak menentang mereka. Wa naza'ahu akhuhu Faisal bin Su'ud. Artinya yang menentang kekuasaan kepemimpinan Abdullah adalah saudaranya sendiri Faisal bin Su'ud. Fa kana ya'mur wa Faisal ya'mur. Sehingga Abdullah, Al-Imam Abdullah memimpin, Faisal juga memimpin. Walaupun memang Faisal diangkat sebagai apa? Panglima tertinggi, panglima perang. Namun memiliki nufud yang apa? Menjadi dualisme kepemimpinan. Tidak satu. Ya, tidak satu di bawah pimpinan Al-Imam Abdullah. Sehingga hadza Al-Imam Abdullah ya'mur wa Faisal ya'mur. Fatafarraqat syaukatuhum, sehingga tercerai-berai kekuatan mereka. Wa nafara minhum fi'am minal Arab, sehingga berpisah atau lari dari mereka banyak kelompok-kelompok, banyak kabail dari Arab. Wattasal kharaq fi quwwatihim, dan semakin meluas perselisihan, perpecahan di kekuatan mereka. Faharabathum ad-daulal misriyah, maka akhirnya negara Mesir berhasil memerangi mereka. Wan haza ilal misriyin aktsarul arab min Najd wal Hijaz wal Yaman wal Iraq wasyam. Dan sebaliknya loyal, menaruh loyal kepada orang kepada misriyin, tentara-tentara Mesir ini, sebagian mayoritas Arab dari kalangan Najd, Hijaz, Yaman, Iraq dan Syam, yang rinciannya sudah kita sampaikan di peristiwa sejarah pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana kabail-kabail yang ada bisa ditarik, iya, bisa diprovokasi untuk ikut kepada atau bergabung dengan pasukan Mesir. Nah, ini penjelasan Syekh Rashid bin Ali Al-Hambali, yang Ibnu Bishr, Husain bin Bishr, penulis Unwanul Majid, menyebutkan ini semua, faktor-faktor ini secara ringkas. Kata beliau, anna daulal misriyah salatat alal muslimin bisababil dhunub, bahwa daulah Mesir berhasil menguasai kaum muslimin di Najd, di Diriyah, daulah Saudiyah, bisababil dhunub, karena sebab dosa-dosa. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, inilah yang naam al-dhunub, itulah musuh yang paling besar. Kekalahan kaum muslimin mayoritasnya adalah disebabkan oleh dzunubuhum, dosa-dosa mereka sendiri. Karena itu para ulama, Syekh Mukbil mengatakan apa? La nakhafu min a'da'ina, innama nakhaf min dzunubina. Kita enggak takut dari musuh-musuh kita. Ya, karena menghadapi musuh kaum muslimin sudah ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. A'da'una kita enggak takut, namun nakhaf min dhunubina. Kita takut dari musuh-musuh kita. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, adz-dzunub wal ma'asi itu berpengaruh besar. Ya. menghalangi barakah dari Allah Subhanahu wa taala, menghalangi nusrah minallahi azza wa jal, maka kulluna, kita semua bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Ibnu Bishr juga mengatakan, wa kanat hadhihi sanah qad kathura fiha al-ittirab wal ikhtilaf wa nahbul amwal wa qatr rijal wa taqaddam unas wa ta'akhkhar akharin wa dhalika bi hikmatillahi subhanahu wa qudratih. Ya, tahun ini yakni 1233 itu banyak ittirab, kegoncangan, wal ikhtilaf, perselisihan, wanah bil amwal, dirampok harta-harta, dan banyak dibunuh rijal. Taqaddam unas, ada yang menang, wa ta'akhar akharin, ada yang kalah yang lainnya. Wadhalika, yakni yang menang siapa? Al-Misriun bersama tentara-tentara Turki. Yang kalah As-Suudiyun. Wadhalika bi hikmatillahi subhanahu wa qudratih. Waqad arrahaha ba'dul ikhwan min ahli Sudair, dan telah diberi tanggal, diberi tarikh tahun ini ya, oleh sebagian ikhwa dari penduduk Sudair, yaitu Muhammad bin Imran Al-Fakhiri dalam syairnya, ama bihin nas jalu hasbama jalu wa nala minnal a'adi fihi ma nalu qala al-akhilla irkhihi فقلت لهم أرخت قالوا بماذا قلت غربالي. Syahid dari kalimat gharbal. Ya, gharbal itu mereka di kalangan Arab ada apa? Rumus-rumus. Ya. Ya, setiap huruf diwakili dengan angka. Ya, antum mungkin masih ingat di pelajaran kita tauhid tentang abjad. Di sana ada abjad yang muharram, yang itu syirik. Ya, yang ketika dipakai untuk apa? Untuk perdukunan, iya, itu yang haram, itu yang syirik, untuk dipakai untuk astrologi, perbintangan, ilmu nujum. Namun ada abjad yang hal mubah, yang itu merupakan setiap huruf hijaiyah diberikan apa? Angka, mewakili angka. Nah, gharbal ini secara rumus huruf-huruf itu adalah menunjukkan angka tahun 1233 Hijriah. Yang ini terjadilah nakbah tadi, musibah besar yang menimpa negeri Ad-Dir'iyah. Ketika itu digambarkan Ibnu Bishr, in halla nizam al-jama'ah was-sam'i wat-ta'ah wa 'adamil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hatta la yastati ahadun ayyanha an munkar wa ayya aw ya'mur bi ta'ah wa umila bil muharramat wal makruhat jahran wa laysa lit ta'ati wa man amila biha qadr. Hilanglah sudah pemerintahan al jamaah yang bersatu di atas al jamaah, pemerintahan yang as-sam' wa ta'ah, tegak di atas prinsip as-sam' wa ta'ah. Hilang pula amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga sampai-sampai seseorang tidak bisa lagi mencegah kemungkaran dan tidak bisa lagi memerintahkan ketaatan. Sebaliknya dilakukan muharramat wal makruhat jahran secara terang-terangan, sehingga tidak lagi kemuliaan bagi ketaatan dan orang yang mengamalkannya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, inilah kondisi yang ada, yang kemudian Rabbuna Azza wa Jal senantiasa memberikan rahmah, rahmatuhu wa lutfuhu kepada kaum mukminin tatkala mereka mau berbenah, tatkala mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, membenahi apa yang kurang, memperbaiki apa yang salah, yaitu tatkala Allah berikan nikmat kepada umat ini dan kepada Ahlus Su'ud wa Da'watu Tauhid secara khusus, Allah datangkan seorang yang kokoh dan kuat, yaitu Al-Imam Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud, yang melalui tangan beliau Allah kembalikan Ad-Daulah As-Saudiyah, sehingga tegaklah Ad-Daulah As-Saudiyah Al-Thaniyah. Tentang pribadi Al-Imam Turki ini, digambarkan oleh Ibn Bishr, kata beliau tentang Al-Imam Turki, Atfa'ahallahu bihi naral fitnah ba'da ishti'al diramiha wahana ala kathiri minan nas dinuha wa islamuha ka'annahum lam yakunu hadathan bi islam. Allah telah padamkan, ya, dengan keberadaan Al-Imam Turki, Allah padamkan api fitnah setelah menyala, ya, setelah api fitnah itu menyala, Allah padamkan dengan Al-Imam Turki. Dan setelah, ya, banyak pada mayoritas manusia saat itu agama mereka menjadi murah, ya, dinuha wa islamuha, agama dan keislaman mereka menjadi murah. Ka'annahum lam yakunu hadathan bi islam, seakan-akan mereka enggak pernah berislam. Walam yajtami'u ala imam, seakan-akan mereka enggak pernah bersatu dipimpin oleh seorang imam, yakni seorang pimpinan, seorang kepala negara. Wa tahawan katsir minhum bis shalah, dan banyak ketika itu yang mengentengkan urusan salat. Wa aftaru fil buldan fi syahri ramadan. Akibat apa ya ikhwan? Fawdha yang terjadi pasca dihancurkannya diri'iyah. Nah, fawdha, kacauan, karena sudah enggak ada pemimpin, enggak ada pemimpin. Dan ini yang dikehendaki, diinginkan oleh Muhammad Ali Basya. Yang diinginkan munculnya berbagai fawdha, kekacauan, sehingga mereka enggak bisa bangkit sudah. Benar-benar terkubur, benar-benar hilang asar dakwah tauhid. Ya. Yeah. Sehingga kondisinya seperti ini. Seakan-akan mereka enggak pernah dipimpin oleh seorang pimpinan negara. Dan urusan salat itu enteng bagi mereka, ringan, remeh bagi mereka. Dan mereka berbuka, ya, di bulan Ramadan, enggak berpuasa. Wa sara hadha syahrul azim indahum ka'annahu jumada au sya'ban. Seakan-akan bulan Ramadan di kalangan mereka seperti bulan Jumadal atau bulan Sya'ban, yakni makan biasa, enggak ada kehormatannya, enggak ada kemuliaannya, enggak ada keutamaannya. Wa ta'adzarat bainal buldan al-asfar wa ta'khadhu da'wal jahiliyah lahum syi'aran. Dan terputus sudah hubungan antara negeri ini, enggak bisa safar atau negeri-negeri yang lainnya. Kenapa? Enggak ada keamanan. Para perampok, para begal, ya, itu sudah banyak bertebaran. Tidak ada lagi negara yang bisa mengamankan itu semua, yang mengendalikan mereka. Sehingga ta'adzarat bainal buldan al-asfar, sudah putus safar, enggak berani lagi. Dan mereka jadikan seruan-seruan yel-yel jahiliyah sebagai syiar. Maka faharabal buldan wa qatalal urban. Maka hadal imam Turki bangkit. Ya. Yeah. Tidak mau berpangku tangan, beliau bangkit, berjuang, berjihad. Maka beliau memerangi itu semua. Wada'ahum ilal jama'ah wassama'i watta'ah. Dan mengajak mereka untuk kembali kepada al-jama'ah, kepada negara, kesatuan negara. Jama'ah yakni daulah. Wasami wa ta'ah, mengajak mereka untuk, ya, kembali pada prinsip as-sam wa ta'ah, hatta darabal Islam bi jiranihi wa sakanatil umma fi amnihi wa amanihi, hingga Islam pun bisa ya memukul, yakni mengatur itu semua. Wa sakanatil ummah, dan umat tinggal atau bisa tenang, fi amnihi, di bawah keamanan ya, wa amanihi, di bawah jaminan dan keamanan Islam. Ini tentang siapa? Al-Imam Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Su'ud. Adapun proses bagaimana beliau kembali bangkit ya, melanjutkan misi tauhid, misi dakwah tauhid, melanjutkan sunnah yang telah digariskan oleh ayahandanya Muhammad bin Su'ud ya, yang akhirnya beliau memindahkan ibu kota dari Diriyah ke Riyadh. Bagaimana prosesnya? Setelah Ibrahim bin Muhammad Ali Basha berhasil meluluh lantakkan kota Ad-Diriyah, dalam situasi itu Majid Ar-Urair, salah seorang pimpinan Bani Khalid. Dari mana Bani Khalid? Masih ingat? Lahsa. Memanfaatkan kesempatan tersebut, dia kembali ke Ahsa ya, dan menegakkan kembali puing-puing kekuasaan Bani Khalid. Dan itu dengan persetujuan dan dukungan Ibrahim Ali Basha. Maka sampailah ya rombongan Majid bin Urair dengan bara tentaranya dan memaksa Amir Ahsa yang saat itu berkuasa, yakni dari pihak Ahlu Su'ud, meninggalkan Al-Ahsa. Namun hal itu tidak dibiarkan oleh Ibrahim Basha, tidak dibiarkan kondisi itu. Segera dia mengutus Muhammad Kashif ke Ahsa. Yang ini panglima atau salah seorang panglima tentara dari Turki. Muhammad Kashif dikirim oleh Ali Basha, Ibrahim Basha ke Ahsa. Nah, dari di situ dia kemudian menyita seluruh aset pimpinan Saudi tadi. Kas negara disita. Demikian pula kuda, senjata-senjata Ahlu Su'ud yang tersisa di Ahsa disita semua. Dan salah seorang alim di situ, ulama Abdurrahman bin Nami, dibunuh. Ya, demikian pula para mursyidun wal mu'arrifun ya, yang membela dakwah tauhid pun enggak selamat dari siapa? Tindakan hadzal qa'id Turki, Muhammad Kashif. Nah, hal ini membuat Majid bin Urair tadi ketakutan, dan dia pun akhirnya pergi meninggalkan Al-Ahsa. Baru dia berani kembali setelah Muhammad Kashif meninggalkan Ahsa, karena ditarik oleh Ibrahim Basha. Nah, sementara di wilayah-wilayah yang lainnya, ketika Ibrahim Basha tidak mencukupkan diri menghancurkan diriyah, dia berupaya untuk juga bisa memperluas kekuasaannya di wilayah-wilayah Najd yang lainnya. Namun dia gagal, karena rupanya beberapa kabilah Najd tidak sepenuhnya mau tunduk kepada Ibrahim. Beberapa kabail di Najd tidak mau tunduk sepenuhnya kepada Ibrahim. Sampai-sampai Ibrahim nyaris terbunuh dalam salah satu pertempuran. Dalam salah satu pertempuran. Akhirnya kondisi ini, karena memang misi utama Ibrahim di Hijaz adalah menghancurkan Diriyah di samping mengembalikan Hijaz, maka akhirnya pada tahun 1235 Hijriah, Ibrahim Basya kembali ke Mesir. Dan tentu saja kondisi ini menciptakan atau menjadikan suasana di Najd semakin kacau. Terjadi fauda as-siyasiyah. Situasi itu dimanfaatkan oleh Muhammad Mushari bin Muammar. Dia salah seorang yang berada di Diriyah tatkala Diriyah dihancurkan oleh Ibrahim. Maka dia lari meninggalkan Diriyah menuju Baldal Uyainah. Muhammad bin Mushari bin Muammar ini turunan siapa? Utsman bin Muammar. Ada kaitannya dengan Utsman bin Muammar, yakni dia masih keturunan bangsawan Uyainah. Maka dia berupaya untuk mengembalikan kekuasaannya di Uyainah, membangun Uyainah. Tatkala dia mendengar berita bahwa Ibrahim Alubasya meninggalkan Diriyah kembali ke Mesir, maka ini membuat Muhammad Mushari bin Ammar memberanikan diri untuk datang ke Diriyah. Karena secara silsilah, Muhammad bin Mushari bin Muammar ini masih keponakan dari Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Bukan Abdul Aziz Muhammad bin Saud raja atau penguasa kedua, bukan, tapi Abdul Aziz yang lain. Ini masih keponakan siapa? Muhammad Mushari, atau dia Abdul Aziz ini masih khalnya Muhammad bin Mushari bin Muammar, sehingga dia merasa merupakan salil, anak keturunan, ada kaitannya dengan keluarga Alu Su'ud, dan memiliki hak untuk mengembalikan kekuatan Alu Su'ud. Maka inilah upaya dari Muhammad bin Mushari bin Muammar ini terhitung upaya pertama untuk mengembalikan ad-daulah as-Saudiyah. Untuk mengembalikan ad-daulah as-Saudiyah. Maka upaya ini berhasil. Dia datang ke Ad-Diriyah dan mendapat sambutan. Walaupun dari pihak Ahsa berupaya untuk menghadangnya. Ahsa yang dipimpin oleh Majid Ar-Urair tadi diprovokasi oleh sebagian kabail Najd yang tidak menginginkan kekuatan Alu Su'ud kembali, maka diprovokasi keluarga Ahsa ini, Bani Khalid, untuk menghadang upaya Muhammad bin Mushari bin Muammar. Namun segera hal itu dihadang atau diupayakan untuk tidak terjadi oleh Muhammad dengan cara dikirim hadiah kepada pimpinan Bani Khalid, dan dia mengesankan bahwa pemerintahnya sekarang itu tabi' li Sultan Al-Utsmani, menyampaikan kepada Majid Ar-Urair bahwa sekarang dia mengikuti siapa? Ad-Daulah Utsmaniyah. Nah, maka dengan upaya ini selamat. Berhasil apa? Membuat pihak Bani Ahsa atau Bani Khalid percaya dengan informasi ini. Akhirnya mereka kembali. Akhirnya mereka kembali. Maka upaya Muhammad bin Musyari bin Muammar untuk membangun Diriyah ini lanjut. Iya, lanjut. Dan di tengah-tengah mereka ada Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Su'ud. Di tengah-tengah siapa? Keluarga itu. Dan saudaranya Zaid. Di awalnya Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Su'ud mendukung upaya Muhammad bin Musyari bin Muammar untuk mengembalikan Daulah As-Su'udiyah. Namun upaya ini terpaksa menemui kegagalan. Kenapa? Karena Musyari bin Su'ud, tadi siapa? Muhammad bin Musyari bin Muammar. Sekarang Musyari bin Su'ud. Musyari bin Su'ud ini saudara Al-Imam Abdullah bin Su'ud. Ya, Al-Imam raja terakhir yang akhirnya beliau dieksekusi mati di mana? Di Turki. Nah, Musyari bin Su'ud, saudara Al-Imam Abdullah ini salah satu di antara Ahlu Su'ud yang dikirim oleh Ibrahim ke Mesir, termasuk rombongan itu. Namun subhanallah, biidznillah ta'ala, Musyari bin Su'ud berhasil lolos di tengah-tengah perjalanan. Berhasil lolos, kabur dari rombongan tadi. Iya. Nah, akhirnya dia kembali. Maka dia datang ke Diriyah, kembali ke Diriyah. Melihat hal ini, Turki bin Abdullah atau keluarga Su'ud secara umum memandang bahwa Musyari bin Su'ud ini lebih berhak untuk naik menjadi pimpinan dibanding siapa? Muhammad bin Musyari bin Muammar. Maka dibaiatlah Musyari bin Su'ud dan dia naik sebagai hakim syar'i. Dan Turki bin Abdullah, Al-Imam Turki bin Abdullah mendukung Musyari bin Su'ud karena memang beliau memandang bahwa Musyari bin Su'ud lebih berhak dan lebih pantas untuk naik menjadi pimpinan. Taib, ini masih dalam koridor apa? Upaya pertama mengembalikan kekuatan Ad-Daulah As-Su'udiyah. Bagaimana kelanjutannya? InsyaAllah kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.